ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya untuk kita semua. Saudara-saudara kita yang sakit hari ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang hari ini mungkin diuji dengan kesulitan, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan Syarah Tashil Al-Aqidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan tentang maratibuddin, martabat yang ada di dalam agama. Ada martabatul Islam, di atasnya ada iman, di atasnya ada ihsan. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas martabatul ula, yaitu tingkatan yang pertama, tingkatan al-Islam. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin coba naik ke level yang lebih tinggi, al-martabah as-saniyah, tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Apa sebenarnya definisi iman, baik secara lugatan, secara bahasa, ataupun syar'an, secara pengertian syariat. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, al-imanu fil lughati at-tasdiqu bima ghaba anka. Iman itu secara bahasa membenarkan sesuatu yang tersembunyi darimu. Saya sedang duduk di studio ini. Di depan saya ada dinding. Ya, saya tidak tahu siapa yang ada di dinding tersebut. Ya, itu sesuatu yang gaib dari saya. Sesuatu yang gaib. Artinya tersembunyi atau tidak terlihat. Lalu saya benarkan, berarti saya iman. Ketika saya membenarkan sesuatu yang gaib, yang tersembunyi, yang tidak saya ketahui secara indrawi, maka saya telah membenarkan perkara yang gaib. Dan membenarkan perkara yang gaib dalam bahasa Arab disebut dengan al-iman. Ya al-iman. Sebagaimana dikatakan ikhwatu Yusuf li abihim. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf, Yusuf memiliki saudara seayah yang jumlahnya ada 10 orang. Saudara seayah seibu ada satu orang, yaitu kalau di kita disebut Binyamin atau Bunyamin. Adapun saudara seayah ada 10 orang dan mereka ada 12 orang. Ya al-asbat fanfajarat min husnata asyrata aina, maka keluarlah 12 mata air. Saudara Yusuf yang memiliki kecemburuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam dengan menjatuhkannya ke dalam sumur. Di antara ucapan yang diucapkan oleh saudaranya Nabi Yusuf kepada ayah mereka, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam, mereka berkata, wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidak akan mukmin kepada kami, artinya tidak akan percaya kepada kami, wa in kunna shadiqin, walaupun kami orang-orang yang jujur. Ini mereka ucapkan setelah mereka menjatuhkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Yang ingin kita garis bawahi adalah perkataan mereka, wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidak beriman kepada kami. Bukan tidak beriman dalam pengertian syar'i, tetapi tidak beriman dalam pengertian lughah, yaitu engkau tidak akan percaya dengan apa yang kami kisahkan, bahwasanya Yusuf alaihi salam telah diterkam oleh serigala dan dia sudah mati. Ini ucapan siapa? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf alaihi assalam. Adapun secara syariat, kata beliau, walilafzil imani fi syar'i itlaqan. Adapun kata iman secara syariat dimutlakkan dengan dua kondisi. Digunakan dengan dua kondisi. Yang pertama adalah al-itlaqul awal, penggunaan yang pertama. An yutlaqu 'alal ifrad. Disebutkan kata iman secara mandiri. Artinya penyebutan kata iman tidak diiringi dengan penyebutan kata yang mirip dengannya, misalnya al-Islam atau al-Ihsan. Fayuzkaru fihi ghairu muqtarinin bidzikril Islam. Maka kata iman dalam kondisi yang pertama disebutkan tanpa menyebutkan kata Islam. Maka dalam kondisi ini pengertian iman adalah ad-dinu kamilan, agama secara utuh. I'tiqadiyan al-i'tiqadat wal-aqwal wal-a'mal. Ya. Jadi kalau kata iman disendirikan, tidak disandingkan dengan kata Islam, maka iman berarti agama secara keseluruhan, baik itu keyakinan, ucapan-ucapan, dan perbuatan-perbuatan. Wa minal adillati ala dhalik, di antara dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wajilat kulubuhum, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka derajat di sisi Allah dan ampunan dan rizki yang mulia. Di sini telah muncul kata innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin. Apa definisi mukmin? Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Mereka rajin menegakkan salat. Mereka keluarkan kewajiban yang ada di dalam harta mereka. Perhatikan bagaimana definisi iman meluas. Iman yang tadinya terkait dengan pembenaran di dalam hati, al-iqrar, iqrarul qalb, tiba-tiba meluas mencakup salat dan zakat. Kok bisa seperti itu? Iya. Iman, ya, idza utliqa biduni dzikri al-islam, kata iman kalau dia disebut secara sendiri tanpa penyebutan kata Islam, maka dia mencakup makna agama secara keseluruhan. Baik keyakinan, ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jelas, ma'asyiral muslimin, surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat ke-4. Begitupun apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liwafdi Abdul Qais, ya kepada rombongan Abdul Qais, amurukum bi arba, aku perintahkan kalian dengan 4 hal, wahai rombongan Abdul Qais. Aku perintahkan kalian dengan 4 hal. Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Wa hal tadruna mal imanu billah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu kalian mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa iqamis shalah. Iman itu adalah engkau menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan engkau kalian wahai Bani Abdul Qais mengeluarkan kewajiban harta berupa zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa an tu'tul khumusa minal magnam, dan kalian mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Ini perhatikan baik-baik bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan iman dengan makna yang umum. Ada kaitannya dengan syahadat, salat, zakat, puasa, ghanimah. Artinya, iman mencakup semua bagian dari agama. Kapan? Indal itlaq. Ya, ketika dimutlakkan, biduni zikri al-Islam. Tanpa menyebutkan kata al-Islam. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabi al-Jalil Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Derajat yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang keimanan. Nah, ini kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendefinisikan iman dalam bentuk yang umum, yaitu mencakup agama. Ya, iman itu adalah la ilaha illallah. Dan masuk ke dalam kategori iman, seseorang yang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Baik berupa duri, berupa paku, berupa batu, dan lain sebagainya. Itu adalah iman. Dan masuk ke dalam kategori iman adalah al-haya'u. Rasa malu. Dan ini yang hari ini mahal, rasa malu. Ya, padahal rasa malu itu termasuk pelajaran pertama yang diajarkan para nabi dan rasul kepada umatnya. Jadi diajarkan rasa malu. Dalam hadis dikatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, in lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya diantara perkara yang pertama kali dipelajari oleh manusia dari para nabi adalah kalimat in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, ya berbuatlah sesuka hatimu. Kalau engkau tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Dan ini menunjukkan keagungan akhlak al-Islam, akhlak yang sangat agung. Lalu Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, fa dzakara Allah ta'ala fil ayati as-sabiqah اتصاف المؤمنين بالوجل عند ذكر الله تعالى وهو الخوف. Di ayat yang tadi kita baca, Allah menceritakan sifat orang mukmin saat disebut nama Allah muncul rasa takut di hatinya. وَذُكِرَ فِيهَا زِيَادَةُ إِيمَانِهِمْ الْقَلْبِ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ. Dan diceritakan pula bahwa di antara sifat orang yang beriman, bertambah hak keyakinan di hati mereka saat membaca Al-Quran. Wal imanul qalbi huwa tasdiq. Iman yang ada dalam hati adalah pembenaran. Fahuwa yashmalu al-i'tiqada kullaha. Dan dia mencakup semua keyakinan yang ada di hati, artinya kita benarkan dengan hati kita. Wa dzukira fiha, sebagaimana di dalam ayat itu disebutkan bahwa di antara sifat orang mukmin adalah at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah, wal khaufu wat-tawakkul min a'malil qulub. Rasa takut dan tawakal itu amalan hati. Ya. Maksudnya di dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia bahwa iman mencakup amalan-amalan di hati, dan dia pun mencakup amalan-amalan di luar seperti salat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, "Fa hadhihi an-nusus tadullu bimajmu'iha 'ala annal iman." Nas-nas yang tadi kita baca semuanya menunjukkan bahwasanya iman itu inda dzikrihi ghairu makrunin bi dzikril Islam yashmalu ad-dina kullahu. Nas-nas yang sudah kita baca menunjukkan bahwa kata iman kalau disebutkan tanpa penyebutan kata Islam, maka iman mencakup semua bagian dari agama, baik amalan-amalan zahir, amalan-amalan jawarih, ataupun itu i'tiqadiyat, keyakinan-keyakinan, pembenaran-pembenaran yang ada di dalam hati manusia. Lalu dikatakan di sini, fayashmalu kulla ta'atin, maka iman mencakup semua jenis ketaatan. Sawa'un kanat min a'malil qulub, baik itu adalah amalan-amalan hati. Au min a'malil lisan, atau amalan-amalan lisan ya, lidah. Au min a'malil jawarih, atau amalan-amalan badan. Bal yashmalu tarkal muharram wal makruh idza qasada bihi wajhallah. Bahkan keimanan mencakup satu kondisi di mana seseorang meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang makruh, apabila dua hal itu ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma hadhihi al-a'mal syu'abul iman. Dan amal-amal yang zahir tadi, salat, zakat, puasa, haji, itu kita namakan dengan istilah syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kama fi hadisi Abi Hurairah as-sabiq, sebagaimana di hadis Abu Hurairah yang lalu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wal imanu bihadzal itlaq, maka definisi iman ketika diucapkan sendiri tanpa ada penyebutan kata Islam, maka dia mencakup qaulul lisan. Iman itu adalah qaulul lisan, diucapkan di lisan. Wa'tiqadu bil jinan au bil janan, lalu kita membenarkannya, meyakininya dengan hati. Wa amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan jawarih, atau dalam ungkapan yang lain, tasdikun qalb, qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Fahuwa, maka definisi iman dalam kondisi yang pertama ketika dia dimutlakkan tanpa menyebutkan kata yang lain, qaulun wa niyatun wa amal. Dia mencakup qaulun wa niyatun wa amal. Wal amalu ruknun fil iman, dan amal itu adalah rukun di dalam iman. Rukun artinya kalau tidak ada amal, tidak dianggap itu iman. Wal amalu ruknun fil iman. Amal itu sesuatu yang harus ada dalam iman. La yasihul imanu illa bih. Tidak sah keimanan tanpa adanya amal. Ya. Wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi baina ahli sunnati wal jama'ah. Dan ini adalah perkara yang mujma', perkara yang sudah disepakati di antara ulama ahli sunnah. Artinya iman itu bukan hanya tasdik bil qalb sebagaimana diyakini oleh orang-orang murji'ah. Iman bukan hanya pembenaran di hati. Ya, atau bukan hanya diucapkan di lisan. Ya, sebagaimana orang-orang karramiyah. Ya. Atau iman bukan hanya ada di luar, di perbuatan. Sebagaimana orang-orang munafik yang melakukan ketaatan-ketaatan tapi dia tidak meyakini, tidak ada rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman mencakup tiga hal, yaitu pembenaran di dalam hati, meyakini, membenarkan, dan amalan-amalan hati itu pun bagian dari iman. Lalu mengucapkannya dengan lisan dan mengaplikasikannya di dalam perbuatan. فَمَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهِ. Maka barang siapa yang meninggalkan amal atau meninggalkan semua yang Allah wajibkan atasnya, فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ. Maka dia telah dianggap keluar dari keimanan secara total, alias bukan muslim. Bukan muslim. تَرْكُ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ خَرَجَ مِنَ الدِّينِ. Ya, man taraka as-salata bil kulliyah, barang siapa yang meninggalkan salat secara total, tidak salat, hanya Idul Fitri saja atau hanya Idul Adha saja. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, kharaja minad-din, faqad kharaja minad-din. Dia telah dianggap keluar dari agama, murtad. Karena al-a'mal as-salihah al-jawarih minal iman. Amal-amal itu bagian dari keimanan. Wa asbaha min adadil kafirina bil ijma', maka dia dianggap orang kafir menurut ijma', kesepakatan kaum muslimin. Wa alaihi, berdasarkan pondasi yang sudah kita sampaikan ini, fa inna man dhahaba ila anna al 'amal laysa bi ruknin fil iman, maka barang siapa yang meyakini bahwa amal bukan bagian dari rukun di dalam iman, wa innama huwa min kamalil wajib awil mustahab, tetapi mereka meyakini bahwa iman hanyalah penyempurna yang wajib atau yang sunnah, qad akhta'a fi dhalika khata'an bayyinan, maka dia sudah salah dalam mendefinisikan iman, wa khalafa ma dallat alaihi nususu syar'iyah, dan sungguh dia telah menyelisihi apa-apa yang ditunjukkan oleh nas-nas syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاءَةِ كَمَا سَبَقَ, dan apa-apa yang telah disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana sudah kita bahas, Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan iman itu pembenaran dalam hati, ya, diucapkan di lisan dan diaplikasikan di dalam perbuatan. وَقَدْ وَقَالَ بِقَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِ مُرْجِئَةِ الْفُقَهَا, dan ini adalah termasuk ucapan murji'atul fuqaha. Nah, ini istilah yang baru ya. Apa itu murji'atul fuqaha? Murji'ahnya para ahli fikih. Murji'atul fuqaha. Coba kita lihat. Dikatakan di sini, murji'atul fuqaha yaqulun innal imana huwa at-tasdiqu bil qalbi wan nutqi bil lisani faqat. Adapun murji'atul fuqaha, mereka mengatakan bahwa iman hanyalah pembenaran dalam hati dan diucapkan di lisan. Wa yarawna anna al-a'mal innamahu hiya syara'i'ul iman. Dan mereka meyakini bahwa amal itu hanyalah syariat dari iman. Innal imanu fahuwa sababun laha. Ya. Dan apa namanya? Iman adalah sebab adanya amal, kata mereka. Walakinnaha laysat lazimatun lahu, dan amal bukan sesuatu yang lazim bagi keimanan. Falaysat syartan lisihhatihi, dan amal bukan syarat sahnya iman menurut murji'atul fuqaha. Wala juz'an min mahiyatihi, dan bukan bagian dari hakikat iman amal. Ini keyakinan murji'atul fuqaha. Ini ada dalam, sebenarnya ini pembahasan yang terperinci ya. Ya, di antara ulama yang sering didisbatkan kepadanya murji'atul fuqaha adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Setiap orang mungkin salah. Ya, di antara kritikan para ulama kepada Al-Imam Abu Hanifah ya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, adalah beliau mengatakan kalimat ini. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab apa itu? Al-Aqidah Tahawiyah. Yang ingin mendalami kitab ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abu'l-Izz Al-Hanafi. Abu'l-Izz Al-Hanafi. Di sana diceritakan tentang permasalahan apa yang kita sebut dengan Murji'atul Fuqaha. Ya, Murji'atul Fuqaha. Walaupun nanti sebagian mengatakan bahwa khilaf antara jumhur, perselisihan pendapat antara jumhurul ulama dengan Murji'atul Fuqaha adalah khilafus suri. Khilaf yang sebenarnya tidak ada. Walaupun hal ini dibantah. Dibantah oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, bagaimana Anda katakan khilaf suri? Sedangkan kami meyakini bahwa iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Sedangkan Anda mengatakan perbuatan itu bukan iman. Dia hanya apa namanya mukammil, penyempurna saja. Ada tidak adanya tidak berpengaruh. Itu berbeda. Itu berbeda. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau kita baca kitab yang levelnya lebih tinggi akan agak lebih mendalam lagi. Lalu dikatakan di sini, ah ini kita sudah selesai membahas iman kalau disebutkan tanpa menyebutkan kata Islam dan lain sebagainya. Ya, iman kalau disebutkan tanpa menyebutkan kata Islam dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini al-itlaqu tsani lil iman, penggunaan kata iman yang kedua. An yutlaqul iman maqrunan bi dzikril Islam, saat kata iman disebutkan berbarengan dengan penyebutan kata Islam. Fahina idzin yufassarul iman bil i'tiqadat al-batinah. Maka dalam kondisi ini iman didefinisikan sebagai keyakinan-keyakinan batinah di hati. Ya, bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama iman dalam pengertian yang umum, hati, ucapan, perbuatan itu iman. Kapan itu bisa terjadi? Saat iman disebutkan tanpa menyebutkan Islam. Tapi kalau disebutkan orang-orang Islam yang kuat keimanannya, berarti Islam punya definisi, iman punya definisi. Dikatakan di sini sebagaimana Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang beriman, perhatikan, yang beriman beramal soleh, saling menasehati, ya, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Di sini ada empat. Amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Pertanyaannya, bukankah iman mencakup semuanya? Bukankah iman mencakup amal soleh, iman itu mencakup berdakwah, iman itu mencakup saling menasehati? Iya betul, kalau iman disebutkan sendiri. Tetapi kalau iman disebutkan berbarengan dengan kata yang lain, maka yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan. Amal soleh, perbuatan. Amar ma'ruf nahi mungkar dan wasiat untuk bersabar. Jelas ya? Ini sebenarnya kita masih membahas tentang istilah. Ya, membahas tentang istilah. فَذَكَرَ الْإِيمَانِ ثُمَّ فَذُكِرَ الْإِيمَانِ. Di ayat ini disebutkan kata iman, ثُمَّ ذُكِرَ بَعْدَهُ الْأَعْمَالِ, dan disebutkan setelahnya amal, yaitu perbuatan-perbuatan. وَهِيَ اللَّتِي تَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ, dan amal itu masuk ke dalam definisi Islam. Sebagaimana hadis Jibril yang lalu. Sekarang sudah pukul 7.30 ya, di insyaallah di kesempatan yang akan datang kita ingin merinci apa itu rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu istiqomah dalam menuntut ilmu.

Lalu bagaimana kita menggunakan kata iman? Iman ketika disendirikan apa artinya? Iman ketika disebutkan makrunan bil Islam, disebutkan berbarengan dengan Islam apa artinya? Apa definisi iman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita pun tadi sempat menyinggung Murji'atul Fuqaha, yaitu sekelompok ahli fikih khususnya yang menisbatkan dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mengatakan iman itu hanyalah pembenaran dalam hati diucapkan di lisan, adapun amal hanyalah sekedar mukammil sebagai penyempurna iman dan tidak ada kaitannya dengan hakikatul iman. Tentunya ini adalah pendapat yang tidak benar, tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang secara yakin menjelaskan kepada kita bahwa amal-amal fisik itu bagian dari iman. Ayat-ayatnya tadi sudah kita bacakan cukup banyak. Allah alam bisawab, di kesempatan yang kedua kami mengundang para pemirsa Niaga TV. Ya, hari ini kita bahas akidah. Anda bisa menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon di 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan dari telepon, ya. Baik, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, hamba Allah di Bengkulu. Iya, hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Iya, ya. Ustaz, di kajian kami kan ada uang infak, ya Ustaz. Apakah boleh uang infak itu kita gunakan untuk operasional pengajian tersebut, bayar ustaznya atau untuk snack ala kadarnya? Dan yang kedua, Ustaz, apakah perlu uang infak itu dicatat? Baik. Atau pernah di zaman sahabat itu adakah pencatatan atau pembukuan keuangan seperti itu demi tabayun kepada jamaah? Masya Allah. Atas jawabannya, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Pertanyaan dari pemirsa kita dari Bengkulu, hamba Allah dari Bengkulu. Infak yang dikumpulkan di pengajian, apakah boleh digunakan untuk operasional pengajian, transportasi ustaz, lalu snack untuk jamaah? Sangat boleh, ya, sangat boleh. Justru uang infak itu dikumpulkan salah satunya adalah untuk kelancaran kajian, ya, untuk kelancaran kajian. Nah, tapi kan ustaz, nggak semestinya para penceramah mengambil upah, ya. Kalau kita hidup di masa Khulafaur Rasyidin tidak perlu. Atau kalau kita hidup di masa Umar bin Abdul Aziz, maka tidak perlu. Tidak perlu para da'i mengambil upah atau mengambil uang transportasi istilahnya. Karena zaman dulu mereka ditanggung oleh Baitul Mal, ditanggung oleh para pemimpin kaum muslimin. Bahkan mereka menempati kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sebagai motivasi untuk anak-anak kaum muslimin agar mereka pun mau mempelajari ilmu agama. Oleh karenanya tidak masalah. Silahkan ibu kumpulkan uang tersebut dan ibu gunakan untuk operasional pengajian. Masalah dicatat tentunya lebih utama dicatat untuk menghindari fitnah. Ya, dan mencatat transaksi dalam Islam ada, di Al-Quran ada, ya, walaupun kaitannya dengan hutang piutang. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang maka catatlah. Maka mencatat transaksi, salah satunya tadi infak, untuk agar jangan ada fitnah di antara jamaah, itu bagus. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lulu di Perth, ya, di Australia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya mau tanya. Baik. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang baik. Pertama, saya baru mendengar dari video bahwa kalau kita membaca surat Al-A'la, kita ayat pertama Subhanallah Rabbil A'la itu kita harus mengucapkan subhanallah, gitu Ustaz. Baik. Subhanallah, maksud saya. Pertanyaan yang. Nah, pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya, kalau seandainya saya di dalam sholat menggunakan ayat itu, apakah saya harus mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la juga, Ustaz? Baik, baik. Itu yang pertama. Baik, Ibu. Yang kedua, kalau saya sekarang ini kan suka mengirim, kalau misalnya WhatsApp terus ada gambar-gambar emoji, gambar manusia gitu, Ustaz. Hmm. Kalau seandainya saya mengirim ke saudara saya, misalnya gambar manusia itu, boleh nggak Ustaz emojinya? Emoji gambar manusia bukan yang hanya itu bulat. Ada, Ustaz. Baik, baik. Baik. Iya Ustaz, yang gambar-gambar misalnya ada bersaudara, bertelukan, gitu Ustaz. Ah, baik, baik. Baik, itu saja Ibu ya, Ibu Lulu. Iya. Baik. Iya. Iya, terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita membaca Subbihisma rabbikal a'la, apakah kita harus mengucapkan subhanallah? Ya, saya tidak tahu ada perintah dari Nabi kaitan dengan hal itu. Ya, saya tidak tahu. Ya, dan kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, kita diperintahkan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, sebatas ya, karena ilmu saya pun tidak banyak ya, saya tidak pernah mendengar syariat itu. Ya, saya tidak pernah mendengar apa namanya adanya tuntunan harus mengucapkan subhanallah ketika kita membaca ayat pertama. Tentunya kalau seandainya hadisnya sahih, dan ini pun tentunya jadi PR bagi saya. Saya cari apakah benar ada riwayat seperti itu, tetapi yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Nah, saya ingin jelaskan kepada ibu, Ibu Lulu, dalam kondisi ibu ragu satu perbuatan itu ada syariatnya atau tidak, ya. Walaupun memang betul kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi ada atau tidak. Tetapi harus dipahami ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil ibadati haramun. Hukum asal ibadah itu haram. Artinya haram, jangan kita menetapkan satu hal sebagai ibadah kecuali dengan dalil-dalil yang syar'i. Saya tidak boleh mengklaim satu perbuatan itu ibadah kecuali saya bisa mendatangkan dalil, bukti bahwa Allah memerintahkannya, Rasul mensyariatkannya. Beda dengan muamalah. Atau beda dengan yang selain ibadah. Yang selain ibadah itu kan banyak, Ibu. Ada makanan, minuman, transaksi. Itu al-aslu fil asya lil ibahah. Hukum asal segala sesuatu selain ibadah itu halal. Makanan dengan segala jenisnya itu halal. Selama kita tidak mendapatkan dalil haramnya makanan tersebut. Hukum asal minuman semua halal selama tidak ada dalil yang menunjukkan minuman itu haram atau dia tidak memiliki sifat yang haram. Kadang tidak ada teksnya dia haram, tapi sifatnya jelas memabukkan. Ya haram kan begitu. Muamalah, hukum asal semua jenis muamalah itu halal sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Tapi kalau masalah ibadah tidak. Kita harus hati-hati. Tidak boleh kita mengatakan ibadah ini adalah ibadah, ini adalah sunnah misalnya, atau ini adalah wajib. Ya kecuali kita mendapatkan dalilnya, petunjuknya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya ya, saya pun nanti akan cari benar tidak harus baca Subhanallah misalnya ya, atau tidak ada. Kalau tidak ada tentunya kita tidak boleh mengada-ngadakan sesuatu apalagi dalam sholat, apalagi dalam sholat. Ada kisah kan ya, sahabat yang bersin ketika sholat lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, lalu sahabat yang lain menjawab Yarhamukallah. Akhirnya ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memang betul, kita pun tidak boleh tergesa-gesa memponis ini bid'ah atau ini misalnya terlarang. Kita barangkali ada dalilnya, tetapi di waktu yang sama kita pun harus berusaha komitmen bahwa menjalankan agama itu harus sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengatakan cuman katanya-katanya, ya tidak kita amalkan. Sampai nanti kita tahu dalil yang pasti bahwa itu disyariatkan atau tidak disyariatkan. Itu yang pertama ya, pertanyaan tentang Subbihisma Rabbikal A'la. Pertanyaan yang kedua saya lupa, Masya Allah, mohon maaf Ibu Lulu. Tadi masalah hukum emoji. Baik, hukum emoji ya, hukum emoji. Allah alam bisawab ya, agama kita sebenarnya mudah. Ya, agama kita ini agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Dia tidak menghendaki kesulitan. Ya, oleh karenanya kita tidak mendengar, saya secara pribadi tidak mendengar adanya fatwa dari para komite-komite fatwa di dunia, baik itu di Indonesia atau di Saudi atau di Mesir atau di Majma' Fikih Islami, perkumpulan ahli-ahli fikih dunia. Ya, baik yang ada di Mekah ya Rabithah Alam Islami, saya belum pernah mendengar adanya permasalahan terkait dengan istilahnya emoji. Emoji itu simbol-simbol simbol senyum misalnya, simbol sedih, simbol menangis. Saya tidak mengetahui adanya larangan. Ya. Oh, tapi kan Ustaz, itu kan menyerupai. Ya, menyerupai tidak dalam bentuk yang sempurna. Dia kadang hanya ada mata saja, ya. Atau hanya ada hidung saja, atau dia hanya bulatan simbol tertentu yang tidak sempurna bentuknya, yang tidak sempurna bentuknya. Oleh karenanya menurut saya kita tidak boleh terlalu mohon maaf, gulu berlebih-lebihan ya. Tidak boleh terlalu artinya berlebih-lebihan, oh apakah ini masuk kategori lukisan dan lain sebagainya. Ya, lukisan itu kemasannya rasem itu tangan ya, rasem ya tangan ya, itu lukisan. Adapun selain dengan tangan, dengan elektronik misalnya, ya para ulama nanti berdebat dalam masalah itu. Ya, berdebat. Ya, termasuk masalah fotografi misalnya. Apa hukumnya fotografi? Fotografi artinya ya bukan pakai rasem, bukan pakai tangan, tapi pakai cahaya. Ya, pakai lensa. Jadi saya berdiri di depan kaca, cermin. Tentunya gambar saya ada di cermin. Kalau gambar yang di cermin itu saya cetak, boleh tidak? Ya, itu khilaf. Sebagian mengkategorikannya sebagai rasem, yaitu sebagai lukisan tangan. Yaitu pendapat Syekh Albani rahimahullah dan lain sebagainya. Tetapi sebagian mengatakan hukumnya beda. Ya, seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata beda hukumnya. Adapun fotografi itu sama seperti kita berdiri di atas air lalu ada bayangan kita, atau berdiri di depan cermin ada gambar kita. Tidak ada penambahan ya, tidak ada kita menyaingi ciptaan Allah. Karena memang ya yang diciptakan oleh Allah itulah yang muncul di layar, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Maka tidak ada istilah kita ingin menyaingi Allah di dalam sifat namanya al-musawwir, yang maha membuat rupa, tidak. Karena memang apa yang Allah ciptakan ya itu juga yang ada di gambar atau ada di kamera atau ada di video dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mendapatkan ada fatwa dari ulama, baik itu di Timur Tengah atau di Mesir misalnya atau di Indonesia, kaitan dengan emoji. Ya, maka hukum asalnya silahkan saja, sampai ada dalil yang syar'i yang dijadikan argumentasi para ulama terkait dengan larangan hal-hal tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sebelum mengenal sunnah, saya memperbaiki kuburan orang tua dengan cara disemen. Sekarang, apakah kuburan itu tetap seperti itu atau dibongkar? Dan sudah dibuat sesuai sunnah, barakallahu fikum. Tentunya kalau bisa dibuat sesuai sunnah, bagus. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, Ali berkata kepada salah seorang sahabatnya, maukah kalian aku utus dengan sesuatu yang dahulu aku diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah kalian mendapatkan kuburan yang dimuliakan kecuali kalian ratakan. Ya, artinya kalau memang tidak ada fitnah, ya tidak akan ada fitnah di masyarakat. Lalu ibu bapak perbaiki kuburan itu, ya coba dilihat, dicari di Google gambar-gambar kuburan di Jakarta, dibuat konsepnya seperti kuburan di Jakarta. Ya, kalaupun ingin diletakkan rumput tidak masalah ya, rumput-rumput seperti orang bilang rumput Jepang atau rumput Cina dan lain sebagainya, itu bagus sekali, tidak disemen. Karena memang dalam Islam dilarang Naha Rasulullah an yujassas al-kubur. Nabi melarang menyemen apa kuburan. Ya, kalau memang tidak ada fitnah, tidak akan ada apa namanya masalah yang besar, maka tentunya silahkan diubah, dikembalikan kepada yang seharusnya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, begini Ustaz. Saya itu mau tanya masalah makam tadi Ustaz. Iya. Itu kan saya itu kan suami saya itu kan saya itu pengen saya semen pinggir-pinggirnya saja Ustaz, biar tanahnya itu kan tidak keluar gitu Ustaz. Nah. Apakah itu tidak boleh atau boleh Ustaz? Di semen? Ya, tidak, tengahnya tidak Pak Ustaz, cuma pinggir-pinggirnya saja. Oh, supaya tidak turun? Ya. Artinya agak-agak digali ke dalam sedikit agar dia tidak turun, dikasih bata ya. Misalnya. Ya, pinggir-pinggirnya cuma Ustaz. Allah alam bisawab, yang saya tahu ya pertama Nabi, itu saja pertanyaan Ibu. Satu lagi Ustaz, apakah boleh kita itu memberikan batu di depannya diberi tulisan Ustaz? Soalnya di situ kan banyak makam itu. Tapi kalau tidak ada namanya susah nanti Pak Ustaz kalau kita mendekat kuburnya Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya. Ya cuma itu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya kalau memang kontur tanahnya cenderung apa namanya gampang turun, Ibu khawatir tidak lagi berbekas nanti kuburan itu, artinya hilang karena apa tanahnya cenderung miring atau tanahnya gembur dan lain sebagainya, Allah alam bisawab ya. Untuk kemaslahatan, kalau memang ingin sedikit di bagian kirinya misalnya diberi bata ya, disusun bata-bata sebagai penahan, saya rasa tidak masalah. Ya, disusun di sebelah kirinya bata-bata, ya agak kita dalami sedikit, berapa senti, lalu kita tanam, supaya tidak turun tanahnya, menurut saya tidak masalah. Sebagai bentuk ihtiram, memuliakan jenazah. Ya, memuliakan. Ya, yang penting tidak disemen, ya tidak dibaguskan, tidak dikasih keramik, dan lain sebagainya, itu dilarang. Tapi kalau sekedar untuk kemaslahatan, sebagai bentuk kita memuliakan orang-orang yang sudah meninggal, ya, karena mereka muhtaram, mereka itu dimuliakan. Sampai dalam Islam itu kan tidak boleh kita buang hajat di sana, tidak boleh kita duduk di sana, bahkan disunahkan kita melepaskan alas kaki. Itu menunjukkan bahwa mereka dimuliakan. Orang yang beriman dimuliakan. Artinya kita menghormati mereka ketika mereka hidup, begitupun ketika mereka mati. Oleh karenanya ada hadis yang berbunyi, kasru izomil mayit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama saja seperti engkau mematahkannya saat dia hidup. Artinya kita harus memuliakan dan memberikan hak-hak mereka. Memberikan batu nisannya, kalau isinya hanya nama sebagai penanda agar tidak tertukar dengan yang lain, tidak masalah. Ini fatwa dari para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kata beliau tidak masalah. Tetapi kalau batu nisan itu berisi tentang jasa-jasa, tentang kebanggaan-kebanggaan, itu dihindari. Ya, tidak boleh. Allah alam bissawab. Ada Bapak Saleh di Bengkulu. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya tentang sholat 4 rakaat setelah Isya. Itu apakah termasuk sholat rawatib atau tidak? Baik. Nah, yang kedua, untuk sholat malam dan tahajud, itu dilakukan sebelum tidur, itu sholat malam, 8 rakaat. Nah, terus bangun, setelah bangun, sholat witir 3 rakaat. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya, yang ketiga, tentang bacaan imam sholat subuh itu kalau dibiasakan tiap subuh Jumat itu membaca rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan, kedua itu al-insan. Nah, kalau dirutinkan tiap Jumat membaca dua surat itu, apakah itu sunnah atau tidak? Baik, itu saja Bapak. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, rawatib yang muakkad qabliyah dan ba'diyah itu dua rakaat sebelum subuh. Ya, dua rakaat sebelum subuh itu muakkadah. Sebelum dan sesudah zuhur itu muakkad. Walaupun nanti ada dua riwayat. Ada riwayat Ibnu Umar dua qabliyah zuhur, dua ba'diyah. Ada riwayat Ummu Habibah kalau saya tidak salah, empat qabliyahnya, dua ba'diyahnya. Itu muakkad. Itu sunnah muakkad. Yang selanjutnya sunnah muakkad itu ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib, dua rakaat. Yang selanjutnya yang muakkad itu adalah ba'diyah isya, dua rakaat. Itu yang muakkad, Pak. Jadi yang muakkad itu kata para ulama, misalnya kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram, di bab salat-salat sunnah, itu ada dua riwayat. Ada riwayat Ibnu Umar, ada riwayat Ummu Habibah. Kalau riwayat Ibnu Umar, 10 rakaat yang biasa dijaga oleh Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu riwayat Ibnu Umar. Ada riwayat Ummu Habibah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakkad. Adapun 4 rakaat setelah isya, yang saya tahu itu bukan muakkad. Ya, kalaupun mau dilakukan boleh. Ya, dengan dua kali salam tentunya menurut pendapat yang lebih kuat. Karena ada hadis yang berbunyi salatul lail masna masna. Salat di malam hari 2 rakaat 2 rakaat. Salat sunnahnya 2 rakaat 2 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, salat sebelum tidur 8 rakaat. Salat malam. Lalu ketika bangun salat lagi 3 rakaat boleh atau tidak? Bagus. Kalau bisa didawamkan silahkan, bagus. Ya, 8 sebelum tidur, lalu 3 ketika bangun, ya. Tapi kalau seandainya mau dibuat misalnya 4 sebelum tidur, lalu sisanya ketika bangun dari tidur boleh. Ya, boleh. Ada hadis Aisyah dikatakan oleh beliau bahwa Nabi Muhammad pernah salat malam di awal, di tengah dan di akhir. Artinya di awal malam beliau pernah salat malam, di pertengahan malam pernah beliau salat malam, dan di akhir malam beliau pernah salat malam. Walaupun di antara tiga waktu itu yang paling bagus adalah sepertiga malam yang terakhir. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah mendawamkan bacaan surat As-Sajdah dan Al-Insan di hari Jumat salat subuh adalah sunnah? Iya, sunnah. Itu yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai manakah batasan kita menghormati dan mencintai ustaz guru kita supaya tidak terjatuh kepada gulu? Soalnya ada sebagian yang meminum bekas minuman ustaznya terhadap sifat berlebihan. Ya, menghormatinya ya kita memuliakannya. Ya, suara kita pun lembut di hadapan guru kita. Lalu kita menyimak penyampaiannya ketika dia berceramah. Mencium tangannya gulu tidak? Tidak, dicium saja tangannya. Penting gak usah pakai ruku-ruku. Cium tangannya. Kalau orang-orang Arab dicium keningnya. Saya pernah tinggal di Arab, ya. Saya lihat para pemuda di Arab itu senang mencium kening para ulama, membawakan sendal para ulama. Nah, itu gak ada masalah, gak berlebih-lebihan. Ya, lalu bagaimana meminum bekas minumannya? Mungkin mubazir. Karena takut mubazir dia diminum. Allah alam bisawab. Walaupun saya rasa enggak sampai syirik lah. Enggak sampai dianggap sih. Sekedar misalnya karena dia yakin ini orang soleh, lalu apa namanya, dia berceramah kemana-mana, bekasnya, oh ini bekas orang baik, ya. Dia minum. Apakah syirik? Enggak. Enggak sampai kepada derajat. Menurut saya enggak dikatakan syirik, ya. Walaupun ya selain jasad, selain Nabi ya tidak ada yang jasadnya berkah. Tetapi kan ini bukan jasad si ustaz, tetapi lebih kepada amalnya. Amalnya karena dia ada orang yang berdakwah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Bu Ayu dari Semarang. Iya, silakan ibu. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau nanya. Iya. Yeah. Ustaz mau nanya ustaz. Baik. Waktu saya umroh. Ustaz, saya mau nanya ustaz. Silakan ibu. Ya. Saya waktu umroh ustaz. itu habis habis itu kok lupa apa gimana enggak tahalul. Dan rombongan juga enggak ada yang tahalul. Baik. Itu bagaimana Ustaz ya? Terus yang kedua, mau pulang juga enggak ada waktu atau gimana? Sampai enggak sholat ganja. Baik Ibu. Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz. Iya Ibu. Kalau habis sholat itu salam ke kanan sudah iya. Kita lakukan. Baik. Tapi setelah itu belum salam ke kiri, kata itu sholatnya sah apa enggak ya Ustaz? Belum ke kiri. Ke kiri ya. Baik. Ya, baik Ibu. Baik, itu saja Ibu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Dikatakan di sini bukan saya yang berkata tetapi Syekh Shalih Al-Munajjid. Syekh Shalih Al-Munajjid. Dikatakan di sini pertanyaannya, aku melakukan umrah bersama istri di Mekah. Setelah selesai dan kembali ke rumah kami berhubungan badan, kemudian ternyata istri baru ingat kalau dia belum tahallul, apa hukumnya? Dikatakan di sini menggundul atau memendekkan rambut termasuk wajib umroh. Siapa yang lupa hendaknya melakukannya ketika ingat. Ya, siapa yang lupa hendaknya melakukannya ketika ingat. Jika dia melakukan pelanggaran ihram sebelum itu karena tidak tahu hukumnya atau lupa, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Ya, jika dia melakukan pelanggaran ihram sebelum itu, yaitu sebelum dia tahallul, karena tidak tahu hukumnya atau lupa, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, menurut pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat ulama. Karena itu istri, Anda hanya diwajibkan memendekkan rambutnya, dan setelah itu tahallul dari umrohnya, dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya terkait dengan jima. Kalau ini kasusnya yang di saya bacakan, dia belum tahallul, dia sudah berjima. Harusnya kan tahallul dulu. Mereka pulang ke rumah, berjima. Kata beliau, kalau memang lupa ya tinggal ditahallul saja. Tinggal dipotong rambutnya sebagai tanda selesainya dia dari ibadah. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Ya, hanya saja yang jadi masalah mungkin di kasus ibu, kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu. Ya, dan misalnya sampai sekarang belum dipotong rambutnya. Ini yang menjadikan saya juga bingung nanti. Waduh, kejadian sudah berapa tahun yang lalu. Sampai sekarang belum tahallul misalnya. Kalau belum tahallul berarti dalam kurun waktu berapa tahun ini ibu dalam kondisi misalnya belum selesai umrahnya. Ini yang agak sulit. Walaupun ya agama kita mudah. Agama kita mudah. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami dikarenakan kami lupa atau salah. Ya berarti nanti kalau umroh lagi jangan sampai seperti itu. Ya karena itu bagian yang wajib. Itu bagian yang wajib. Dikatakan di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, tentang wanita yang belum menyelesaikan umrohnya, adapun larangan-larangan yang dilakukan, misalnya kita anggap suaminya mencampurinya, sedangkan jima merupakan larangan yang paling berat saat ihram, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, karena ketika itu, dia tidak mengetahui hukumnya. Siapa saja yang melakukan larangan-larangan ihram dalam keadaan tidak tahu hukum, lupa, terpaksa, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Hanya saja nanti lain kali ibu tidak boleh seperti itu. Artinya harus dipastikan sempurna umrohnya, baru kita beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Pertanyaan yang terakhir tadi masalah salam. Salam yang wajib menurut mayoritas para ulama itu ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi, maka sudah selesai. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun ke kiri itu penyempurna saja. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.